Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di atas ta'lim ini. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan membaca kitab Namudzuril Mathur sampai pada bab yang ke-45 tentang ma hiya al bid'atu. Apakah bid'ah itu? Hadirin yang kami muliakan, sebelumnya kami berikan mukadimah untuk mengantarkan pembahasan ini supaya mudah untuk bisa difahami dengan baik dan benar. Ada kalimat as-sunnah, ada kalimat al-bid'ah, ada kalimat at-tauhid, dan ada kalimat asy-syirk. Dua hal ini saling bertolak belakang. Tauhid dengan syirik bertolak belakang. Tauhid itu adalah mengesakan Allah, hanya kepada Allah beribadah, hanya kepada Allah memohon pertolongan, hanya kepada Allah segala urusan ad-din hanya ditunjukkan kepada Allah. Mukhlisina lahud-din, mengikhlaskan, memurnikan semua urusan agama hanya diberikan kepada Allah. Adapun kalau syirik, itu malah justru menyekutukan Allah dengan yang lain. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Meminta rizki kepada Allah, juga meminta rizki kepada bangsa dedemit. Meminta perlindungan kepada Allah, juga meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ini bertolak belakang sekali. Yang tauhid diterima oleh Allah, bahkan itu sebagai syarat masuk dalam al-jannah. Yang syirik ditolak oleh Allah, dan itu penyebab kekalnya seorang di dalam neraka apabila dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Sangat jauh berbeda sekali antara tauhid dengan syirik, baik ketika diamalkan di dunia maupun berakhir nanti tatkala di akhirat kelak. Demikian pula dengan as-sunnatu wal bid'atu. Ada sunnah, ada bid'ah. Sunnah itu satu kata yang menunjukkan kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam hadis Aribat bin Sariyah, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Pada kalimat ini yang dimaksudkan dengan kata-kata sunnah itu adalah seluruh ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya amalan sunnah ba'diyah, qabliyah, sholat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur atau ba'diyah maghrib atau sholat sunnah ba'diyah isya, itu sunnah. Tapi dalam kalimat as-sunnah secara umum bukan hanya itu saja. Nah, yang wajib kita ikuti adalah sunnahnya beliau. Tidak boleh kita mengikuti yang bertentangan atau yang berbeda atau yang menyelisihi sunnahnya beliau. Coba perhatikan kalimat dalam hadis Aribad bin Syariah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Addu alaiha bin nawajidi. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Dan juga sunnahnya para khulafa' rasyidin. Sunnahnya para khulafa' rasyidin, yakni cara mempraktikkan Islam yang diajarkan oleh Rasul. Itu pun bagian dari sunnahnya Nabi. Bagian dari dinul Islam. Karena kita tidak akan tahu tentang bagaimana sholat kecuali melalui para sahabatnya. Kita tidak akan memahami ayat dengan benar kecuali melalui para sahabat beliau. Karena Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat. Maka wajib bagi kita mengikutinya. Nabi bersama para sahabat. Ini yang wajib diikuti. Kemudian kata-kata bid'ah itu pada bentuk kalimat dilarang dalam Islam. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Muhdatsat itu bahasa Arab. Terjemahnya hal-hal baru. Yang dimaukan hal-hal baru dalam urusan apa? Agama. Apa maksudnya hal baru itu? Ya Rasulullah, seandainya beliau masih hidup, kita tanyakan kayak gitu. Jawabannya jelas, yaitu yang bukan ajaran beliau bersama para sahabatnya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau dengan kalimat hal baru. Tidak pada ajaran Nabi bersama para sahabatnya. Misal tidak dilakukan di hari itu, tidak diamalkan di hari itu, tidak diajarkan di hari itu, tidak diyakini hari itu. Hari di mana Nabi bersama para sahabatnya. Selain itu disebut dengan muhdatsat, hal-hal baru dalam urusan agama. Nabi menghukumnya apa terhadap hal-hal baru tersebut? Hukumnya Nabi menyebutkan kalimat setelahnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari segala hal yang baru dalam urusan agama. Karena hal yang baru dalam urusan agama itu namanya adalah bid'ah. Nah, Nabi mendefinisikan bid'ah itu adalah hal baru yang tidak ada pada bimbingan Nabi bersama para sahabatnya. Tetapi dilakukan oleh manusia. Dianggap oleh manusia itu bagian dari agama. Bagian dari ibadah. Padahal hal baru itu tidak ada dalam bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Apa hukumnya wahai Rasul? Hal yang baru yang dianggap oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disangka baik dan benar, disangka sebagai bentuk ibadah, apa hal baru itu hukumnya? Nabi menyebutkan, wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Yang menghukumi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, dalam rangka apakah Nabi menyebutkan kalimat tadi di atas urian kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Kemudian disusul dengan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi mengatakan wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Gigit itu dengan gigi gerahammu. Satu sisi. Sisi yang kedua, hati-hatilah kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Karena semua perkara baru yang diadakan oleh manusia dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Dan semua bid'ah itu adalah dolalah. Semua yang dolalah itu di dalam neraka. Ini untuk menyebutkan sebuah faedah penting yang wajib kalian ikuti wahai kaum muslimin adalah ajaranku bersama para sahabat. Yang lainnya jangan ikuti karena itu adalah dolalah. Di sini berarti terdapat apa? Larangan untuk kita mengada-ada bid'ah. Larangan untuk kita mengamalkan hal yang bid'ah. Larangan untuk kita mendakwahkan yang bid'ah. Karena kalau engkau melakukannya, engkau mengajarkannya, engkau mendakwahkannya, berarti engkau mendakwahkan dolalah, kesesatan, mengajak manusia ke dalam neraka. Bisa dipahami? Moga dimasukkan ini kaum muslimin. Nah ini bukan perkara yang baru, ini sering kita sampaikan. Tapi mukaddimah untuk mendahulukan, memberikan pendahuluan sebelum kita masuk pada bab apa itu bid'ah. Dengan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama kita agama wahyu. Bukan hasil bikinan manusia. Sunnah Nabi bersama para sahabat itu dinaskan dalam Al-Quran. Wajib untuk kita mengikutinya. Ada satu kitab tipis yang sering kami kaji di berbagai macam tempat. Judulnya Mahiyah As-Salafiyah. Apakah itu dakwah Salafiyah yang di situ disebutkan dalil-dalil kewajiban mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Dan dilarang untuk kita menyelisihinya. Tipis. Paling kalau dikaji pengalaman 2-3 tahun. Oh, saya teman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikan di sini. Yang kita sebagai umat Islam perjuangkan, yang kita sebagai umat Islam lakukan adalah wahyu al-munazzal. Wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Kalau seandainya boleh manusia untuk membuat bid'ah, membuat ajaran baru, membuat cara baru, membuat ibadah baru, maka niscaya tidak ada kewajiban mengikuti wahyu. Apa makna kewajiban mengikuti wahyu? Kalau seandainya kita boleh untuk mengada-ada yang tidak ada dalam wahyu. Maksud ini kaum muslimin? Iya. Kewajiban mengikuti wahyu maknanya dilarang mengikuti selain yang diwahyukan. Berulang kali kami sampaikan ayat Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya." Ikutilah wahyu yang Allah turunkan kepada kalian dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Jangan kalian mengikuti selain yang diwahyukan. Apa selain yang diwahyukan adalah bid'ah. Berarti definisi bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada padanya apa? Wahyu. Contoh dari Nabi. Ucapan Nabi. Amaliah Nabi. Tidak ada padanya. Maka itu adalah bid'ah. Kita masuk sekarang kepada kitab kita. Mahiyal bid'atu. Apakah bid'ah itu? Mukaddimah yang tadi kami sampaikan di atas, yang kami maksudkan dengannya adalah supaya jangan kita terheran-heran. Masa bid'ah itu dolalah? Masa bid'ah itu sesat? Masa bid'ah itu kan itu ibadah bukan maksiat. Bid'ah ibadah bukan apa? Bid'ah itu minum khamr. Bid'ah itu mencuri. Ibadah bukan berarti. Memanan mumet di jibat. Ibadah bukan. Bid'ah itu mungkar. Maksiat. Tetapi wujudnya seakan-akan ibadah. Itulah dia yang sangat mengerikan dari bid'ah itu sendiri. Bid'ah itu maksiat, karena itu bukan ajaran Allah. Itu bukan wahyu dari Allah, itu bukan syariat Allah. Itu datang dari diri manusia. Mereka yang mengolah, mereka yang membikin, mereka yang menata, mereka manusia. Itu dilarang. Tetapi karena bentuknya adalah semisal seperti ibadah, orang menganggap itu baik. Masa ibadah kok elek? Ibadah elek kenapa main, Pak? Oh, ibadah jangan elek banget. Lu ibadah elek. Dingkarin jenengan, Pak. Masa ibadah elek? Islam apa sih? Nah, itulah dia, Pak, yang susah untuk dipahamkan. Susah untuk dipahamkan. Tatkala diucapkan kalimat bid'ah itu adalah dolalah, masih bisa menerima. Tapi ketika disebut contoh bid'ah, itu kan ibadah. Jeleknya sebelah mana? Bingung. Bahkan mereka mengatakan, itu kan ada dalilnya. Kenapa dikatakan sesat? Dengan mumut mani, iya ya, ada dalilnya ya. Nah, terus bagaimana itu, Pak? Aduh, inilah dia susahnya dalam memahami atau dalam memahamkan. Kadang diri kita susah untuk memahaminya, apalagi memahamkan kepada orang lain. Ya, dalam keadaan cuma sekedar ngobrol lagi, Pak, dan memahamkan perkara ini hanya sambil lalu dalam obrol-mengobrol. Antum bicara, dia berbicara. Ya tidak akan nyambung. Yang duduk saja dengarkan sampai setengah jam, burung paham, Pak. Ini jadi mumet teman apa-apa. Ini dolalah, Pak. Itu yang duduk rapi, menyimak durasi 40 menit. Belum tentu bisa memahami. Apalagi cuma sekedar obrol-obrolan. Aduh, susah banget. Makanya kaum muslimin perhatikan pembahasan ini. Sehingga bid'ah itu sangat berbahaya dikarenakan itu maksiat, tetapi nampaknya bukan maksiat. Kita masuk kepada poin yang pertama dalam bab ini, ke 602. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, yang dikenal dengan Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, karya beliau, halaman ke-50. Al-bid'atu 'ibaratun 'an tariqatin fid din muhtar'atun tudahi asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alayha المبالغة في التعبد لله سبحانه أو ما يقصد بالطريقة الشرعية. Berkata Imam Syatibi, al-bid'ah adalah kata-kata, sebuah ungkapan kata yang menyebutkan tentang tariqatun fid-din muhtar'ah, sebuah cara dalam beragama yang diada-adakan. Muhtar'atun artinya laisa lahu mithalun sabiq, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Satu cara, tariqah, cara di sini masuk padanya keyakinan, bab akidah, bab ibadah, bab zikir, bab-bab yang lainnya. Satu cara dalam beragama yang diada-adakan oleh manusia yang belum ada contoh sebelumnya. Tudahi syariah, menyerupai syariat Islam. Bahasa kitanya mirip-mirip. Yuksadu bisuluki aliyah, dilakukannya dalam rangka untuk ibadah. Dilakukan oleh para pelakunya dalam rangka untuk apa? Ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Antum perhatikan sini lebih dahulu. Definisi bid'ah tadi sangat jelas sekali. At-tariqatu, jalan masuk padanya keyakinan, ibadah dan yang lainnya, din dalam urusan agama. Sekali lagi, dalam urusan apa? Agama. Muhtar'atun, yang diadakan oleh manusia. Yang tidak ada contohnya sebelumnya. Sesuatu yang baru itu menyerupai syariat Allah. Menyerupai syariat Allah. Kemudian pelakunya melakukan bid'ah itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya, kira-kira orang langsung mengatakan bid'ah itu maksiat atau bid'ah itu ibadah? Ibadah. Akan mengatakan ibadah. Karena pelakunya menginginkan pertujuan melakukannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita lengkapi definisinya, laisa 'alaihi dalilun aslan aw asfan. Tulis lengkapnya dari itu. Laisa 'alaihi dalilun, tidak ada dalilnya secara aslinya atau secara tata caranya. Tidak ada dalilnya secara aslinya atau secara tata caranya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini kaum muslimin menerangkan bahwa bid'ah itu ada dua jenis yang pernah kami sampaikan beberapa bulan bahkan mungkin tahun yang lalu. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun hakikiyatun dan bid'atun idhafiyatun. Kasih kelingan pak. Bid'atun hakikiyatun, bid'ah yang aslinya bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi sama sekali. Tidak ada contoh dari salaf. Sahabat tidak pernah melakukan itu sama sekali. Asli. Asli itu bikinan orang. Misal seperti memperingati Isra wal Mi'raj. Ini pernah tidak Nabi melakukan itu? Yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian beliau memperingati pada setiap tahunnya? Ini peristiwa besar. Saya peringati pada setiap tahunnya dalam hidup beliau? Tidak. Kapan terjadi Isra wal Mi'raj? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan satu tahun sebelum hijrah. Alhasil ada pembahasan di sana tentang kapan tepatnya. Setelah itu Nabi masih hidup beberapa tahun. Sampai beliau hijrah ke kota Madinah. 10 tahun di kota Madinah. Beliau wafat. Tidak satu tahun pun beliau mengadakan acara itu. Kalau seandainya pernah ada, pasti akan teriwayatkan sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan untuk kita merayakannya. Karena itu kejadian besar. Isra dan Mi'raj. Tapi tidak ada. Oh itu kan mungkin Nabi malu. Masa Nabi beringatkan perjalanan sendiri? Ya tidak enak lah. Ya sudah kalau Nabi malu. Adakah khulafanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mengadakan itu? Tidak ada satupun riwayat. Oh itu kan khulafanya masih sahabat. Terus siapa lagi? Tabiin tidak pernah. Kalau Rasul tidak, sahabat tidak, tabiin juga tidak. Nah terus kamu mengikuti siapa melakukan itu? Ya memang sih ini tidak ada di zaman Nabi. Nabi enggak pernah, sahabat enggak pernah. Tapi kan ini mau kebaikan. Nah itu tok tinggal pak. Memaksakan diri untuk mengatakan itu baik. Padahal itu tidak ada sama sekali. Mereka mengaku itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Itu namanya bid'atun hakikiyatun. Murni bid'ah. Tertolak. Karena Nabi tidak mensyariatkan itu. Tidak memerintahkan hal itu. Ada yang bela diri. Memang Nabi tidak memerintahkan. Mereka ngakui. Karena enggak punya dalil sih. Tapi kan tidak ada larangan. Ini betul? Ya. Jawabnya berhubung pak. Mana ada larangan? Kan enggak ada. Selama tidak ada larangan boleh-boleh saja. Umat maning. Nyekelin das. Aduh, iya ya. Itulah bahayanya debat. Ini bukan debat. Ini seakan-akan mencontohkan apa? Debat atau ya bukan debat lah. Tukar pikiran. Akhirnya pikiran jenengan tertukar beneran. Karena apa mumet sih? Dia bisa jawab ya akhirnya tertukar. Yang sana enggak mumet, jenengan mumet terus. Bingung. Hadirin yang kami muliakan, jawabannya adalah ini yang tidak bisa mereka pahami. Yang akan saya sampaikan. Beribadah kepada Allah, agama ini harus ada perintah baru kita mengamalkan. Kalau tidak ada perintah, maka kita tidak boleh mengamalkan. Hukum asal ibadah itu dilarang sampai ada contoh. Ini yang mereka tidak mau paham. Kaidah ini yang tidak mereka mau pegangi. Ya ora baelah sing penting main ya main. Orang disyariatkan bukan berarti dilarang. Kalau seandainya tidak ada larangannya dan semua boleh membikin. Yang penting tidak ada larangan, tidak ada larangan. Lah buat apa Allah mengharamkan untuk kita mengikuti selain yang disyariatkan? Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti selain yang disyariatkan. Maknanya jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Menunjukkan apa? Hukum asal kalau mau melakukan ibadah. Haram. Gak boleh. Sampai kamu dapatin ilmu. Sesuatu itu ada syariatnya baru lakukan. Ini yang tidak bisa dipahami oleh mereka. Sebenarnya sih paham. Cuman karena hawa nafsunya yang tidak mau menerima. Bisa dipahami kaum muslimin? Kalau sudah seperti itu, tinggal nabah ya pak. Menyelamatkan diri sendiri lebih wajib daripada menyelamatkan orang lain. Dalam keadaan kita terancam. Terancam tidak kita pak? Terancam. Siapa yang ngancam saya? Maksudnya bukan ada yang ngancam. Pembunuhan, ngancam kamu sesat. Kalau diteruskan pembicaraan dalam keadaan engkau tidak memiliki keilmuan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kamu akan oleng. Di saat kamu tidak bisa menjawab, mereka terus-menerus ngomong-ngomong kamu. Kelepok-kelepok-kelepok. Ngerti kelepok-kelepok? Nah. Iya. Kalau itu nyawa hilang, mati. Nah, karena kamu enggak punya ilmu, hilang manhajmu, hilang akidahmu, luntur imanmu. Dan terseret kepada pemikiran yang menyimpang. Minimalnya kamu jadi ragu. Dengan yang tadinya kamu pegang. Hakata kaum muslimin bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah. Sehingga kenapa ahli bid'ah itu kok bersikokoh melakukannya. Padahal itu sudah nyata-nyata bid'ah. Dikarenakan mereka menyangka itu adalah ibadah. Dan memang bentuknya mirip-mirip ibadah. Labelnya cinta Rasul. Apa pak? Betul. Ya betul. Labelnya itu. Sehingga kalau sudah dapat label itu sudah menyerupai syariat berarti. Menyerupai yang disyariatkan oleh Allah, padahal itu tidak ada syariatnya. Orang zaman sekarang ini, kalau tidak bisa memahami sunnah dan bid'ah, ketika ditanya, memperingati Isra wal Mi'raj itu ibadah atau bukan? Jenengan seniki wonten tiyang teng dalan sik ngantri nasi goreng teng mriku. Nah kene, Pak, Isra Mi'raj niku ibadah atau bukan? Oh, ibadah itu. Cinta Nabi ibadah. Kenapa? Karena bentuk perwujudannya mirip ibadah. Ini bukan peringatan Isra Mi'raj dengan teplekan, mabuk-mabuknya bukan, Pak. Mirip ibadah, orang tidak akan menyangka itu maksiat. Orang menyangka itu adalah ibadah. Dan para pelakunya pun meyakini itu adalah apa? Ibadah. Padahal itu tidak ada ajarannya. Tidak ada contohnya. Itu bagian dari muhdatsah. Hal-hal baru dalam urusan agama. Itu namanya bid'ah. Nabi menghukum itu dolalah. Dolalah dan pelakunya finar. Tapi kok bisa dibanyu oleh orang itu ibadah? Itu bagaimana kok bisa? Itu maksiat tapi diyakini itu ibadah. Kok bisa? Itulah tipu daya syaitan. Kalau tidak bisa memahami ini, terhempas ikut jaringan mereka, ikut barisan mereka, ikut hanyut oleh bid'ah mereka. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah apa? Al-idhafiyah. Nah, ini lebih mengerikan lagi oleh kaum muslimin. Lebih susah lagi untuk memahaminya. Lebih berat materinya untuk orang muda memahami, berat sekali. Kalau tidak diulang-ulang, orang paham-paham, Pak. Karena itu ini diulang-ulang yang kesekian kalinya, Pak. Bid'ah idhafiyah, apa itu idhafiyah? Perhatikan di sini kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan, Syekh Shalal Fauzan menyebutkan dalam kitab beliau Idhaful Qari atau yang lainnya, bid'ah itu muncul dengan sebab tiga, atau dengan jalan atau cara tiga. Yang pertama, az-ziyadah, adanya tambahan-tambahan dari yang disyariatkan. Sebuah amalan syar'i menjadi bid'ah dikarenakan adanya tambahan-tambahan. Yang tambahan ini adanya datang dari mereka. Namanya ziyadah. Yang kedua, bid'ah itu muncul karena al-istihsana. Ini juga pernah kami sampaikan. Apa itu al-istihsana? Menganggap sesuatu itu baik tanpa dalil. Menganggap sesuatu baik. Ini. Oh, ini baik. Ini baik. Dalilnya. Surah dalil-dalilan. Main. Oh, baik. Pakainya apa? Perasaan dan pikiran. Kalau orang beragama dengan istisanat, menganggap baik tanpa ilmu, itulah peluang masuk bid'ah. Dari situlah syaitan memasukkan apa? Bid'ah kepada mereka. Dan yang ketiga, al-idhafat. Apa itu al-idhafat? Penggabungan. Dan ini yang paling banyak. Penggabungan antara satu syariat, antara satu ajaran, atau satu amalan, digabungkan dengan amalan yang lain. Yang mana Nabi tidak pernah menggabungkannya. Orang menyangka itu adalah ibadah. Karena masing-masingnya ada ajarannya. Ada dalilnya. Tapi dalam penggabungan ini tidak ada dalilnya. Nah, bid'ahnya itu dalam posisi penggabungannya. Itu di situ bid'ahnya. Misal seperti yang pernah kami sampaikan. Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang tatkala bersin mengucapkan alhamdulillah. Ada dalilnya tidak? Ada. Nabi menyebutkan idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ada dalilnya. Salawat itu ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Ya, dalilnya banyak. Keutamaan salawat ada. Sallu, wasallimu, dan yang lainnya. Banyak dalilnya. Dua amalan ini masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada ibadah. Digabungkan jadi satu. Begitu dia bersin. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Ini ibadah atau maksiat, Pak? Hah? Ibadah apa maksiat ya? Dikatakan maksiat itu semuanya ajaran Islam loh. Alhamdulillah ya ajaran Islam. Sallallahu alaihi wasallam juga ajaran Islam. Letaknya itu orang tidak bisa memahami kalau ini ternyata bid'ah, itu enggak bisa dipahami. Karena apa mumet nukut kok kayaknya dolalah itu perbicaranya. Nilai dolalah padahal alhamdulillah dan salawat. Ibnu Umar tampil mengingatkan orang tersebut. Maha kada allamana Rasulullah. Tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan kepada kami. Tetapi Rasulullah mengatakan, sebutkan dalilnya. Idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila seorang bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Nabi tidak menyuruh untuk disambung dengan salawat. Paham, Pak Muslimin? Ketika disambung menjadi sebuah ibadah yang idhofiyah. Disambung. Ini penyambungan ini dari mana? Dari mereka manusia. Bukan dari Rasul. Sampai sini bisa dipahami, Pak Muslimin? Yang seperti ini lebih susah untuk dipahami, tidak? Maksudnya lebih susah dipahami kalau itu bid'ah. Lebih susah? Lebih susah. Tidak menyangka itu ternyata kok bid'ah. Dhalalah finnar. Padahal kalimat alhamdulillah dan salawat. Sudah bunyi belum? Atau mati lagi nih kok? Itu adzan radio atau masjid? Oh masjid, ya sudah. Berarti selesai maksudnya, Pak. Ini belum selesai sebenarnya. Saya juga bingung. Tapi insya Allah ya sudah tidak mengapa diselesaikan di sini. Ada keterangan lainnya. Mudah-mudahan saya ingat pada hari yang akan datang. Ya kadang kan namanya orang seminggu. Kelalen ya Pak ya. Kelalen. Mudah-mudahan kita bisa menyambung pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.